siap sampai sudah. Di rukun Yamani dengan Hajar al-Aswad membaca barakallahu fikum rabbana atina fid dunya hasanah. Hanya ini saja. Dibacanya di sini selamat sebanyak 7 kali. Kalau Hajar al-Aswad cuma sekali kan. Apanya? Allahu Akbar aja kan. Allahu Akbar. Sekali apa? Setiap putar. Setiap putar. Setiap putar begitu sampai Al-Hajarul Aswad, Allahu Akbar. Lanjut lagi. Sambil kita membaca doa. Apa yang kita mau? Putar lagi terus. Begitu sampai Ar-Ruknul Yamani, ya, sudah nih. Melangkah Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Terus sampai ke Hajarul Aswad, Allahu Akbar lagi. Terus begitu. Nah. Sampai 7 kali. Kemudian kita di sini. Nah. Asalnya sebelum kita pindah ke sa'i dipraktekkan satu di antara antum, Mohsin. Fadhil Mohsin. Dari mana kita setelah kita dari yalam-lam kita pakai ihram. Masjid, ini Masjidil Haramnya rusak akhirnya. Itu kan enggak harus berhenti saat baca itunya Allahu Akbar terus sambil jalan kan? Iya. Rabbana atina juga sambil, sambil jalan. Jalan. Jangan berhenti. Nah. Baik. Iya, labas, tapi labas sih begitu kurang lebih. Nah. Jangan dikunyah. Iya, ya. Ya, ini yang ini. Ya. Baik. Allahu Akbar. Iya. Sambil dia baca apa yang dia mau. Naam la ilaha illallah dahu la syarika la. Naam talbiya labbaik Allahumma labbaik. Naam Allahu Akbar. Baik, setelah itu sudah 7 kali. Kemana setelah itu? Setelah itu sembahyang sunnah. Sembahyang sunnah di sini. Berapa rakaat? 2 rakaat. Yang dibaca? Kulia sama kulhu. Kalau enggak dapat di sini gimana? Belakang. Kalau enggak dapat? Mundur di luar punya. Kalau enggak dapat di luar searah ini? Ya, mungkin di belakangnya ini. Kalau enggak dapat? Di mana saja? Di mana saja yang penting di Masjidil Haram. Ya. Nah, ahsan. Kemudian setelah kita melakukan tawaf dan sholat 2 rakaat, apa setelah itu? Kalau sempat kesempat jam-jam. Nah, kalau enggak? Kalau enggak langsung sa'i. Keluar. Apa yang dilakukan sebelum sa'i? Belum. Nah, sebelum sa'i selesai tawaf ya? Putus. Sudah selesai. Iya, putar tentunya. Oh, iya, ya, dia putar untuk sebelumnya kembali ke Hajar Aswad takbir dulu. Nah, nah. Meninggalkan ini. Sebelum meninggalkan Ka'bah. Takbir akhir. Nah, memberi salam ke Hajar Aswad. Baik. Setelah itu. Enggak, di Hajar Aswad. Nah. Di Hajar Aswad. Jadi memberikan salam, ya. Kita mau keluar nih sudah. Selesai sholat 2 rakaat. Kita kan mau ngikutin arus ini. Ya. Ngikutin arus. Begitu sampai di Hajar al-Aswad baru kita melakukan salam. Diarah dengan Hajar al-Aswad. Sebagaimana kita memulai begini, begitu selesai kita mengisyarahkan kemudian menuju ke sofa. Sebelum kita menuju sofa apa yang dilakukan? Setelah salam ke Hajar al-Aswad. Siapa yang bisa nyebutkan? Salat 2 rakaat. Sudah. Sudah. Sudah, memberi salam sudah. Apa berikutnya? Cari posisi untuk keluar. Iya. Sebelum cari posisi keluar, apa tadi? Melepas ini. Melepas dari kembali biasa. Kembali biasa. Ya gitu ya. Lagi. Nah, begitu lagi. Nah. Tapi dalam keadaan posisi seperti tadi pun boleh. Jangan menyelisih sunnah. Jadi pertanyaannya tadi, apakah boleh masih tetap dalam keadaan istiba? Nah. Jawabannya selesai tawaf sudah kembali lagi normal seperti ini. Apa boleh seperti tadi? Jawabannya menyelisihi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah. Hah. Kemarin itu ngajarin yang depan makam Ibrahim. Ya, ahsan. Barakallahu fikum. Ketika kita menuju ke makam Ibrahim membaca doa yang di dalam surat Al-Baqarah ayat wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Nah, betul ahsan barakallahu fik. Setiap lewat aja enggak? Enggak, ketika mau salat. Sudah selesai 7 kali. Kita mau melakukan salat apa? 2 rakaat itu. Sebelum kita melakukan salat itu membaca wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Nah, baik, ada yang lainnya masih seputar tawaf sebelum pindah ke sa'i? Coba itu, dita. Itu sunnah, Zat, maksudnya doa yang tadi itu. Wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Nah, sunnah, enggak wajib. Dibaca bagus, enggak dibaca ya, juga enggak jadi masalah, enggak harus diulang. Tidak harus diulang. Nah, yang penting selesai tawaf 7 kali itu kita sholat dulu. 2 rakaat sebelum sholat membaca wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Kalau mampu dibaca lebih bagus. Ya. Kalau dia lupa, ya, ya sudah enggak apa-apa. Nah. Nah, kalau misalnya kita enggak berurutan setelah tawaf dapat 3 putaran, istirahat dulu. Ya. Boleh. Duduk, boleh. Lanjut lagi. Boleh. Minum misalkan boleh. Boleh. Tidak ada masalah. Salat apa? Misalnya kita di saat tawaf wajib waktunya itu. Ah, kalau pas salat wajib diberhentikan semua acara. Kita ikut salat salat wajib. Sudah langsung posisi itu ambil shaf sudah. Imamnya sudah ada di dekat Ka'bah. Dapat 3 putaran berhenti. Berhenti. Setelah salat mulai lagi. Itu semua yang diberhentikan. Berhentikan memang. Jadi salat wajib boleh salat sunat juga kan? Enggak, langsung sudah. Wajibnya saja. Nah, tetap. Langsung aja sudah. Langsung, enggak nututin karena dia enggak bisa duduk. Orang berdiri lagi. Oh iya, langsung semua lagi. Menutup kekurangannya ya. Heeh. Kalau dia tadi 3 kali berarti kurang 4 kali. Yang sama dosa salat nih. Hah? Nah, ini memang kesulitan sebenarnya. Di sini sudah ada letak-letak sholat bagi kaum wanita sebenarnya. Tapi dalam kondisi seperti itu sholat di mana saja sudah. Bareng sudah. Nah, dalam keadaan sulit sudah. Nah, jadi kalau nggak bisa dekat ngambil yang jauh juga nggak jadi masalah. Nggak ada masalah. Menghadapi macam Ibrahim. Nggak apa-apa. Nggak masalah. Nah, baik. Nah. Sudah terpotong kita masalah. Fardu. Iya. Kemudian kita dapat 303 putaran. Kemudian kita sholat putaran keempat apa ulang dari satu lagi? Terus? Nah, langsung keempat. Kalau sudah 3 kali, putaran berikutnya terhitung keempat, kelima, keenam dan ketujuh. Ada lainnya sebelum pindah ke sa'i? Pak Yosof, paham ya? Jadi nggak perlu diulang. Atau ikut lagi, an aja. Tambah berarti. Lebih? Kalau sudah 3 kali berarti tambah nggak perlu. Tambah diulang. Sudah nggak perlu diulangi lagi. Oh, langsung. Oh, tepat katanya diulang. Hah? Tepat katanya diulang. Oh, enggak. Nggak bisa habis aja. Enggak. Jadi terus saja. Dilanjutkan ke 4, ke 5, ke 6. Nah, bagi yang batal wudunya dan tidak sulit untuk berwudu, sebaiknya berwudu. Kalau sulit, lanjut aja sudah. Ya, lanjut aja tawaf, enggak ada masalah. Dan realitanya memang sulit. Ana saja umroh kemarin itu fi rukhsah. Nah, bukan syarat sahnya tawaf. Umroh yang kemarin itu bukan umroh Ramadan, apalagi haji. Ya. Mau wudu itu harus ke belakang jauh. Dan lumayan capek. Turun, naik. Tempat wudunya tuh di bunker di bawah. Ada eskavator ada, tapi penuh orang dan cukup melelahkan, apalagi di waktu haji. Jadi sangat menyulitkan. Ada yang menyatakan tayamum nggak perlu tayamum seperti itu, karena wudu bukan syarat sahnya tawaf. Lanjut aja terus. Hah? Hah? Wudu di Masjidil Haram nggak boleh. Kecuali ketika 3 rekaat, katakanlah wudunya batal, keluar dulu. Lalu 3 rekaat. 3 putaran. 3 putaran, Mas. 3 putaran batal wudunya. Keluar dulu, salat masuk salat lagi begitu. Ya boleh. Saatnya salat. Salat fardu. Iya. Ya salat harus wudu kalau itu. Keluar dulu. Makanya diusahakan semua dalam keadaan berwudu. Kalau qadarullah salat fardu iqamatus shalah, langsung kita enggak perlu wudu kembali. Sudah diusahakan untuk bisa tetap menjaga wudu. Untuk bisa menjaga wudu, makanan harus dijaga. Nahan diri. Minuman itu dijaga. Sementara itu, ya. Yang penting itu tawaf memang. Kalau sa'i sudah enggak ada masalah, wukuf enggak ada masalah sudah. Ya. Cenderung lebih mudah di situ. Tapi tawaf ini yang agak berat. Baik, berikutnya ada yang perlu ditanyakan terkait dengan tawaf? tadi kalau misalnya sudah qomat dalam keadaan kita tidak batal wudu untuk sholat, apakah keadaan seperti itu maksudnya ke doruri? Enggak doruri, langsung wudu, tetap wudu. Jadi enggak tayamum? Enggak tayamum. Wudu harus dia. Air ada, kamar mandi banyak. Ya, luar biasa kamar mandinya sudah di Masjidil Haram. Hah? Jadi terlambat itu jamaah. Enggak ada masalah. Enggak ada masalah. Ikut terlambat. Tidak dijamak nanti di akhir takdir itu. Enggak, tetap sholat pada waktunya. Enggak perlu dijamak, ya. Kalau sudah selesai sholat, sudah selesai al-imam sholat, dia mengerjakan sholat sendiri. Sholat sendiri. Mengkosor walam. Mengkosor, nah. Mengkosor. Tidak dijamak. Tidak dijamak, nah. Mengkosor saja. Tapi berikutnya, setelah tawaf kita selesai, kita akan menuju ke Bukit Safa. Nah, di tempat kita sementara di sini safanya. Nah, safa kecil ini. Begitu kita naik dari arah sini, posisinya menanjak nanti di sini. Menanjak ke Bukit Safa. Orang-orang awam berkeyakinan harus memegang dinding itu, diusap-usap cari barokah. Ini tidak dicontohkan oleh Rasul dan para sahabat dan khulafa ar-rasyidin, sehingga kita tidak boleh melakukannya. Ketika kita memasuki Safa dalam keadaan ihram sudah kembali seperti ini, apa yang pertama dilakukan setelah sampai menuju bukit naik ini? Pertanyaannya sekarang di Meqdad. Inna Safa wal Marwata min sya'airillah. Kemudian setelah itu kita menyebutkan apa ya Mubarak? Setelah ayat. Naam. Naam, siapa yang bisa menyebutkan? Nabda'u bima bada Allahu bihi. Kami memulai sesuai dengan apa yang Allah mulai. Dimulai dengan Bukit Safa. Setelah itu apa? Abu Luqman? Takbir 3 kali. Setelah takbir 3 kali, Fahmi? Allahu a'lam. Nah, memang Allahu a'lam. Allah yang Maha tahu. Nah, insyaallah nanti dipelajari ya. Begitu naik ke sini, setelah takbir kita membaca apa? Doa apa, Saleh? Wal marwah min syi'arul min sya'airillah. Sudah. Kemudian kita membaca nabda'u bima bada Allahu bihi. Kemudian takbir Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Angkat tangan deh. Enggak perlu angkat tangan. Enggak perlu angkat tangan. Ah, ketika kita naik itu pertama, ya. Ketika membaca inna safa wal marwah sudah mulai kita menghadap ke kiblat. Nah, kemudian Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar menghadap ke Ka'bah. Ya. Kemudian setelah itu mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah la syarika lah, anjaza wa'da wa nasara 'abda wa hazama al-ahzaba wahda. Semuanya menghadap ke Ka'bah. Mungkin ya untuk berdiri saja. Sangat sulit tapi berupaya insyaallah. Berhenti dong. Nah. Mungkin insyaallah kan berhenti lalu menghadap Ka'bah. Berarti dalam posisi berhenti. Berhenti. Nah, karena memang di sini enggak ada orang sa'i, tapi orang menuju ke sini akan turun setelah itu. Beda dengan tawaf ya. Walaupun memang prakteknya penuh. Maka kita berusaha menghafalkan doa itu untuk membacanya dengan cepat. Kemudian di antara doa-doa tadi, zikir-zikir tadi ada diperbolehkan atau disunnahkan kita berdoa. Minta doa, Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Ataupun doa-doa yang lainnya. Kemudian membaca lagi la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir sampai selesai. Kemudian di antara itu doa lagi. Angkat tangan kita. Nah, kemudian di yang ketiga la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Baru kita turun sekarang dari Bukit Safa. Mau menuju ke mana? Al Marwah. Nah, kita melakukan sa'i. Nah, di sini ada garis hijau, lampu hijau yang sudah disediakan oleh pemerintah juga. Di lampu hijau ini sampai lampu hijau yang berikutnya sebenarnya disunnahkan untuk jalannya dipercepat. Begitu. Disunnahkan seperti itu. Tetapi pada haji di masa kita ini dengan jutaan orang sudah tidak memungkinkan. Jadi kita jalan pelan aja, pelan gitu. Kemarin waktu umroh sama gak? Nah, waktu umroh sih bebas, anak bisa lari, bisa apa? Ada orang di depan kita masih bisa begini, masih ya. Jadi masih zigzag. Nah, di tengah ini sa'i ada tempat roda. Jadi orang-orang yang sakit pakai kursi roda itu didorong di tengah-tengah. Ini sa'i begini, di tengah-tengahnya ada jalan untuk ini. Antara dua jalur. Antara dua jalur. Jalan khusus. Berangkatnya kita lewat sini, ya. Pulangnya nanti lewat jalur sebelah kanan. Nah, sesuai dengan putaran saja. Sesuai dengan putaran itu. Nah, begitu sampai kita di Marwah, sama seperti di Safa. Nanjak itu. Tanpa membaca ayat Inna Safa wal Marwata min Syairillah, tanpa mengucapkan nabda'u bima bada Allahu bih, ya, tetapi langsung apa, tanpa takbir juga, langsung mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku lahul hamdu wa yumit, sampai selesai. Boleh doa juga menghadap ke Ka'bah, doa menghadap ke Ka'bah dan mengangkat tangan. Nah, sudah berarti kita ini satu putaran masih, satu kali masih, kemudian kita turun. Belok kiri, beloknya kiri, belok ke kiri, turun kita sampai di lampu hijau, disunnahkan lagi untuk kita lari-lari kecil. Tapi prakteknya seperti saya katakan tidak mungkin. Jalan terus, di pertengah perjalanan ini kita boleh mengucapkan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'ma, boleh kita membaca la ilaha illallah dahu la syarika la, boleh beristighfar, boleh menyatakan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar, boleh baca Quran, apa yang dia mau, yang dia hafal. Nah, yang penting jangan diisi dengan obrolan-obrolan, ya. Nah, sambil mengingatkan, jangan lupa ingatkan saudara kita, jangan ngelamun, banyak doa, ini tempat suci, ya, ingat Allah, taubat pada Allah, ingatkan terus seperti itu. Seperti doa tadi boleh dibaca terus juga Rabbana atina fiddunya. Boleh dibaca. Boleh. Nah, terus akhirnya kita menuju kembali ke Bukit Safa. Naik lagi ke sini, langsung membaca la ilaha illallah dahu la syarika lah. Lahul mulku walahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahda la syarika lah. Anjaza wa'da wa nasara 'abda wa hazama al-ahzaba wahda. Kemudian doa menghadap ke Ka'bah. Mengangkat tangan. Sekali ini. Ini sudah dua. Dua. Oh, dua. Sudah dua. Jadi satu, dua. Nah, pertama sudah dua itu. Iya. Ini sekarang kedua sudah kita. Tapi tadi doa itu kalau misalnya tidak hafal kan, doa apa yang boleh dibaca selain itu? Kalau ya, itu diusahakan untuk hafal. Insya Allah nanti kita akan tuliskan itu semua, diberi harokat, insya Allah. Nah, ada ini. Yang ini menganggap satu saja. Ya. Wah, oh, ada yang seperti itu tapi keliru. Satu itu dari Safa ke Marwah satu, dari Marwah ke Safa dua, lagi terus tiga, empat, lima, enam, tujuh. Finishnya di Marwah. Ke Marwah. Dari situ nanti pada putaran ketujuh langsung ada pintu keluar dari sini. Ya, dari sini sudah ada pintu keluar nanti. Kita bisa keluar menuju ke tempat apa? Pencukuran. Tahallul. Berarti dengan 7 kali putaran sa'i sudah selesai. Selesai sa'i, kita langsung menuju ke tempat cukur di sana. Kalau seandainya tempat cukur di sana seperti kemarin disebutkan tukang cukur malas motongnya cuma sedikit, maka kita mungkin berupaya insyaallah membawa alat cukur sendiri, insyaallah kita siapkan, nanti kita cukur saling membantu. Yang penting merata seluruh kepala, tidak gundul. Merata. Ya, tahallul awal ini. Merata seluruh kepala. Untuk pria, untuk wanita diambil sedikit. Tidak harus seluruh rambutnya, sedikit itu. Ujung ini, ujung potong seruas jari. Kira-kira 2 cm. Ini untuk kaum wanita. Bisa dilakukan suaminya atau mahramnya? Boleh, enggak apa-apa. Mahramnya justru malah mahramnya yang motong. Ya, atau sesama wanita. Sesama wanita atau mahramnya. Nah, kalau cukur langsung di bawah atau gimana? Enggak, biar nanti sesama kita aja. Atau kalau enggak, kalau wanita kan gampang gunting, tas ya. Yang sulit ini pria. Ada alat cukur itu Hamzah yang pakai baterai ya. Pakai baterai, nanti disiapkan insyaallah ke sana. Mudah-mudahan. Kemudian setelah kita melakukan tahallul, berarti kita sudah selesai, tidak lagi dalam keadaan sebagai muhrim, sudah selepas dari ihram. Kita kembali ke hotel. Di hotel kita mandi, ya pakai sabun sekali mandi satu batang enggak apa-apa. Pakai minyak wangi boleh. Nah, semuanya boleh waktu itu. Pokoknya boleh, sudah selesai. Ya, mau potong kuku, silakan. Nah, itu tahallul bisa dilakukan untuk kaum wanita di hotel juga. Bisa di hotel, ya. Kaum tidak harus tahallul itu di sana. Tidak harus di sana. Hah? Lelaki juga bisa di hotel. Sebaiknya di situ. Oh, gitu. Sebaiknya di Masyairul Haram, yang di apa? Bagian dari tempat-tempat haram itu. Kalau wanita boleh di hotel. Di hotel atau di Makkah kita akan tinggal insyaallah 5 hari sebelum ke Madinah. Akan tinggal 5 hari insyaallah. Nah, nanti di situ akan ada bimbingan yang berikutnya supaya tidak tercampur aduk. Kita akan adakan taklim tiap harinya di situ. Nah, murojaah tentang manasik, taklim tentang tauhid, tentang sunnah, ya tanya jawab fikih di sana insyaallah selama 5 hari. Kita akan sholat di Masjidil Haram 5 waktu, ya, yang pahalanya 100.000 kali dibandingkan di masjid-masjid lain, dibandingkan Masjidil Haram di Makkah. Nah, kemudian setelah hari kelima kita akan menuju ke Madinah insyaallah taala. Di Madinah enggak ada manasik. Kita melakukan sholat di sana, kemudian insyaallah kita berkunjung ke makam Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada yang perlu diingatkan di sini. Atau nanti akan saya jelaskan ini di Makkah saja. Ya ini, tapi sekarang kita akan kembali kepada manasik dulu. Karena di Madinah tidak ada manasik. Nah, setelah kita kurang lebih 11 atau 12 hari di Madinah, ya. Juga tiap harinya insyaallah mungkin atau 2 hari sekali kita akan mengadakan taklim, kita akan kumpul, ya. Kemudian pada tanggal 7 Dzulhijjah malam harinya insyaallah. Iya. Yeah. Malam tanggal 8. Iya, yeah, jadi tanggal 7 malam 8 kita akan menuju kembali ke Mekah. Kita akan kembali ke Mekah menyambut hari ke-8 hari Tarwiyah. Kalau gitu kita akan melewati Mikot. Nah, Mikotnya apa ya, Luqman? Bir Ali atau diberi nama Dhul Hulaifah, ya. Itu mikot penduduk Madinah dan orang-orang yang datang ke Madinah. Start dari Madinah. Melalui Bir Ali atau Dhul Hulaifah. Sudah, di Dhul Hulaifah itu ada masjid, ada tempat wudu, kamar mandi lengkap. Nah, kita mau pakai ihram dari Madinah, silakan. Ya, enggak jauh itu Bir Ali atau Dhul Hulaifah dari Madinah, dekat. Hitungan beberapa kilo. Nah, pakai dari hotel kita di Madinah, pakai baju ihram sudah. Mandi, kemudian ingat tidak boleh pakai minyak wangi yang menyentuh ihram, tapi boleh menyentuh badan. Nah, oh, minyak wangi boleh. Menyentuh badan boleh. Setelah mandi, ya, disunahkan untuk mandi, kemudian kita pakai minyak wangi, ya, sebelum kita bertalbiyah atau melakukan niat labbaik hajjan atau labbaik humma Allahumma hajjan. Sebelum mengucapkan talbiyah di miqat, kita masih diperbolehkan memakai minyak wangi, tetapi dengan syarat tidak menyentuh baju ihram. Jadi menyentuh bagian dari ibadah yang sunnah atau memang kita kalau kita pakainya, ya, Rasulullah memakai dan Aisyah membantu Rasul memakai minyak wangi. Tetapi dengan syarat sebelum apa? Tidak menyentuh baju ihram dan sebelum mengucapkan niat ihram. Nah, kemudian kita menuju Dhul Hulaifah. Sesampai di Dhul Hulaifah terus kita akan menuju ke Mekah dalam perjalanan, kalau enggak ada gangguan hari-hari biasa 4 jam 5 jam perjalanan itu. Nah, pagi nyampe. Oh, pagi. Berarti karena ramai mungkin. Pagi kita nyampe Mekah. Nah. Oh iya dong. Mau pakai onta ya boleh. Lahmi nanti kita siapkan onta. Pengertian nyentuh itu kalau anak kasih minyak wangi sini kan nyentuh ini apa enggak? Dia kan kering. Oh, iya. Biar kering dulu, baru ditutupkan. Kemudian hari ke-8 kita sudah insya Allah berada di Makkah kembali. Berada di Makkah. dinamakan hari tarwiyah. Kita akan menuju ke mana setelah itu, Abu Hafiz? Ke Mina. Nah, di Mina kita akan tinggal di situ, ya. Kita akan melakukan sholat duhur pada waktunya dengan qasar tanpa menjamak dengan asar. Nunggu waktu sholat asar. Kita sholat asar 2 rakaat juga tanpa menjamak. Maghrib dan isya masing-masing pada waktunya, sampai subuh kita tetap di Mina. Ada masjid di situ, ada. Fadhal mau sholat berjamaah ya silahkan di sana. Nah, kalau kondisi berat sholat di tempat labas. Nah, ada masjid di sana. Kemudian setelah kita di Mina, tetap dalam keadaan kita mengucapkan labbaik Allahumma labbaik, ya. Wah, berdoa, silakan doa menghadap ke Ka'bah, kita doa kepada Allah mengangkat tangan. Sudah capek doa, mau istirahat, silakan istirahat. Mau berbah, mau tidur. Nah, tempat wudu juga ada, semuanya lengkap di situ ada. Nah, kemungkinan kita kan musim dingin, jadi nanti kita mungkin sering apa menutup dengan ihram kita ya. Nah, kemudian setelah itu kita menunggu sampai subuh, sholat subuh masih di Mina. Selesai sholat subuh kita menunggu terbitnya matahari. Menunggu terbitnya matahari baru kita bergerak menuju ke mana? Ke Arafah, ya, menuju ke Arafah. Nah, untuk melakukan wukuf. Berjalan kita ke Arafah. Kalau kita ditakdirkan bisa ke Namirah. Namirah ini tempat di mana Rasulullah sebelum masuk Arafah. Nah, kita sekarang akan berjalan ini. Sudah ya, kita akan pindah ke Arafah sekarang. Nah. Enggak. Oh iya, setelah Mina ini. Sekarang kita di Mina. Sekarang kita di Mina nih ya. Sekarang kita di Mina. Ini Minanya. Nah, sholat di sini. Duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Mengqasar, tidak menjamak. Ya. Berzikir, bertalbiyah, baca Quran, mau istirahat, kita adakan ta'lim dan semisalnya, terserah keadaan nanti. Ya. Dan menjaga kesehatan. Hati-hati makanan. Ini masih mau wukuf. Wukuf juga lumayan berat. Jangan kemudian kita makan makanan yang membuat kita sering ke belakang, ini itu. Nah, jadi dijaga. Kemudian setelah itu dari Mina jam berapa kita keluar, Lutfi, dari Mina? Terbitnya matahari. Kita menuju ke mana? Ke Arafah. Arafah, bukan ke Muzdalifah ya. Alhamdulillah. Nah, berarti masih ingat. Berarti kita tidak ke Muzdalifah. Nah, kita langsung ke Arafah. Ya. Arafah posisinya setelah Muzdalifah. Ya, ke Arafah. Baik, sebelum kita berbicara tentang Arafah, min fadlik salah satu Luqman, Saleh sama Fahmi. Saleh sama Fahmi mengulangi dari sa'i. Tafadhol. Setelah tawaf kita menuju sa'i. Tafadhol dari sini Nana, dengar coba. Enggak apa-apa, enggak usah. Enggak repot. Muhammad. Balik lagi ke Mekah. Iya. Tawaf lagi enggak? Enggak usah. Langsung ke Mina. Langsung ke Mina. Enggak ada tawaf, nanti ifadah. Wassalam. Hah? Posisinya begitu ya jalannya. Sudah selesai. Posisinya gimana ihramnya? Biasa. Biasa, nah. Biasa. Sudah selesai sa'i, kita menuju ke mana? Sebelum itu, ketika kita selesai tawaf, kan mau sa'i. Dimulai dari Marwah apa Safa, Fahmi? Safa. Ketika naik Safa baca apa? Ayat Al-Qur'an. Inna Safa wal Marwata min sya'irillah. Setelah itu Luqman membaca apa? Setelah ayat Saleh. Doa apa itu? Sebelum itu. Nabda'u bima bada Allahu bih. Setelah itu takbir 3 kali. Menghadap kemana itu Fahmi takbirnya? ke kiblat. Nah, setelah takbir membaca la ilaha illallah dahu la syarika lah. Ya. Sampai selesai, ya. Kemudian kita menuju ke Marwah. Nah, dari Safa ke Marwah sampai sini, kemudian kita kembali lagi ke Safa, itu berapa putaran sudah? 7 kali. Nah, ada pertanyaannya, dari Safa mulai menuju Marwah. Sampai Marwah kita baca lagi, sudah kembali lagi ke Safa. Ini terhitung berapa putaran? Soleh? Dibalikan, Ustaz. Iya, tapi sekarang ini Safa. Pertanyaan Ana, begitu sampai Safa kita mulai turun ke Marwah. Baca-baca lagi, kemudian turun lagi, menaik lagi ke Safa. Ke dari sini kembali lagi ke sana itu berapa hitungan? Kita kan sa'inya 7 kali. 7 kali. Ini sudah berapa? 2 kali. Sudah 2. Ada orang berkeyakinan bahwa satunya itu dari sana ke sini kembali baru 1. Itu keliru. Oh, dari sana ke sini sekali. 1. 2 2 3 4 5 6 7. Oh iya. Ya. Nah. Baik, setelah itu Saleh sama Fahmi, kita kemana? Ke Mina. Ke Mina. Ke Mina, kita keluar dari kita ke Mina pada hari keberapa? Hari ke-8. Hari ke-8 diberi nama apa juga? Tarbiyah. Soleh. Dekat sama tarbiyah cuma keliru. Nah. Apa Soleh? Tarwiyah. Tarwiyah. Ya. Hari Tarwiyah. Nah. Hari diberi nama hari Tarwiyah dari kalimat arwa yurwi tarwiyatan Rasulullah dulu sebelum ke Arafah di Mina ini menyiapkan air. Air minum. Ya, karena di sana agak sulit. Minum secukupnya di sini, onta-ontanya minum. Makanya diberi nama Tarwiyah. Tarwiyah itu dari kalimat arwa, yakni apa? Puas dari minum. Di sinilah Rasulullah di Mina ini minum apa. Makanya pada hari ke-8 itu diberi nama Yaum Tarwiyah. Nah, di kita tinggal di Mina sampai kapan, Fahmi? Sampai tergelincirnya matahari. Terbitnya matahari. Tanggal berapa? Tanggal 9. Tanggal 9. Nah, boleh enggak setelah sholat subuh langsung kita berangkat? Boleh. Boleh. Sebelumnya juga boleh. Soleh? Tidak boleh. Tidak boleh. Tanggal 9 kita mau ke mana setelah itu? Arafah. Ke Arafah. Berangkat ke Arafah dari Mina setelah terbitnya matahari. Jangan sebelumnya. Setelah terbitnya matahari. Setelah terbitnya matahari. Setelah sholat subuh berarti. Ya, belum kan? Selesai sholat subuh matahari belum terbit. Kecuali dipercepat kecepatan mataharinya. Biasanya di 1 jam dah. Nah, jadi kita akan menginap di Mina sampai tanggal 9 pagi, ya, selesai sholat subuh menunggu terbitnya matahari. Begitu matahari terbit, ya, baru kita menuju Arafah. Ketika kita di Arafah, Fahmi, kita melakukan sholat zuhur dijamak dengan asar, ya? Iya. Iya, betul. Soleh? Betul, Fahmi? Dijamak. Tidak boleh sholat di kosor, sholat di kosor. Jadi di kosor saja, di jangan di jamak. Jangan di jamak. Nah, hati-hati banyak tes ujian ini. Ya. Nah, ayo ke Allah. Mungkin yang lainnya. Mungkin. Betul. Tolong. Tadi di Gosra sholat itu di Mina kan nanti kalau di Arafah mah Gosra sama jama. Sama jama. Gimana pak? Ya dari mana? Sama. Jadi ini Jakarta. Nama dia. Zaniro. Berapa orang ini dari Gosra? Ya buku ya. Dari Arafah ke Muzdalifah setelah terbitnya matahari. Dari Arafah ke Muzdalifah nanti? Iya, iya. Nah, setelah dari Arafah setelah terbenam. Iya. Masa terbenam. Iya. Bukan tengah-tengah. Bukan. Nah. Nanti kita akan iya. Baik, kita sudah selesai ya sekarang dari Mina. Dari Mina mau ke mana, Lak Amir? Ke Arafah. Ah, wukuf di Arafah. Tafadhalu, na'am. Tentunya kita dari Mina ke Arafah naiknya bus. Lumayan. Jaraknya kurang lebih 14 kilo. Nah, 14 kilo jaraknya. Kita akan naik bus sampai ke Arafah. Alhamdulillah busnya juga baik, ada AC dan ini. Nah, kecuali AC-nya macet. Ya sabar. Nah, tapi musim dingin enggak butuh AC. Nah, musim dingin bisa sampai 10 derajat Celsius. Nah, perlu jaket. Jangan, enggak boleh pakai jaket. Enggak boleh. Kemudian barakallahu fikum, sesampainya kita di Arafah, kita keluar dari Mina setelah terbitnya matahari. Sesampainya di Arafah, kita bisa sebelum duhur. Bisa saja nyampe ke Arafah sebelum duhur, tergantung kondisi jalan. Nah, kalau sebelum duhur, jangan kita kemudian langsung masuk ke Arafah. Kalau terpaksa karena diarahkan kita harus masuk ke Arafah, jangan niat wukuf dulu. Karena wukuf dimulai setelah apa? Tergelincirnya matahari atau duhur. Nah, betul. Setelah duhur atau setelah tergelincirnya matahari. Kalau Rasul sallallahu alaihi wasallam dari Mina menuju ke Namirah. Namirah itu suatu tempat yang dinyatakan oleh ulama bukan bagian daripada Arafah. Di situ Rasulullah sempat istirahat dulu sebelum duhur. Dibangunkan kemah, khaimah. Rasulullah istirahat di sana, ya. Baru setelah zuhur, ya, memasuki areal Arafah. Setelah kita di Arafah, jangan kemudian mau pergi ke Namirah, nggak bisa sudah. Jangan ke Namirah kita. Ya. Di samping memang menyelisih sunnah, karena sunnahnya sebelum memasuki Arafah. Yang kedua, kondisi nggak memungkinkan sudah. Ramenya orang, kita bisa hilang di situ. Nah. Kita bisa kehilangan jejak. Maka sudahlah kita tinggal di khaimah. Di situ sudah ada kemah yang disiapkan. Istirahat yang cukup. Nah, bertalbiyah. Labbaik Allahumma labbaik. Ya, dan sampai akhirnya doa. Ya, doa menghadap kiblat. Di Arafah kita menghadap ke kiblat. Di situ sudah disediakan arah kiblat mana. Nah, boleh baca Quran. Ya, boleh baca Quran. Dan seterusnya. Nah, kemudian kita akan tinggal di Arafah sampai terbenamnya matahari. Sampai terbenam matahari. Setelah terbenam matahari, baru kita diizinkan meninggalkan Arafah. Nah, sebelum kita lanjutkan sekarang, Naam Ahmad, barakallahu fiik. Dari Mina kita keluar jam berapa? Dari Mina keluar setelah terbit matahari. Setelah terbit matahari, waktu duha. Naam. Ahsan, menuju ke Namirah kalau mampu. Nah, kalau tidak, berjalan sesuai apa? Aturan. Nah, kalau seandainya kita sampai di Arafah sebelum duhur, langsung kita mulai wukuf? Belum. Niat sampai lewatnya apa? Tergelincirnya matahari, yaitu waktu duhur, baru kita meniatkan wukuf. Nah, setelah kita wukuf, sampai kapan kita wukufnya Fikri? Sampai terbenamnya matahari, baru kita diizinkan untuk keluar. Ketika kita di Arafah, Abu Luqman, apa yang dilakukan? Apa ada sholat khusus di Arafah? Tidak ada. Nah, zikir khusus? Tidak ada zikir khusus. Yang dilakukan apa? Iya, artinya zikir doa khusus terkait dengan Arafah ada enggak? La ilaha illallah wa ta'ala. Umum berarti. Tidak ada doa khusus ya. Terkait di Arafah tidak ada salat khusus terkait di Arafah. Yang ada doa atau talbiyah labbaik Allahumma labbaik. Boleh la ilaha illallah dahu la syarika lah dan seterusnya. Nah, boleh baca Quran. Di nah, Arafah itu ada apa namanya? Khutbah Arafah itu ya, dengerin itu. Ada khutbah Arafah pada tanggal 9 Dzulhijjah. Kita mendengarkan khutbah tersebut. Nah, kita mendengarkan khutbah. Biasanya yang khutbah adalah mufti. Mufti mamlakah. Nah, yang enggak lihat Syekh Abdul Aziz bin Abdullah. Itu walaupun tidak hari Jumat. Enggak harus hari Jumat. Ada khutbatul Arafah. Arafah tetap khutbah Arafah karena Rasulullah khutbah di sana. Ba'da dzuhur Rasulullah khutbah sampai malam. Sampai menjelang sampai terbenamnya matahari terus khutbah. Nah, kita orang dikit boleh, ngeten boleh. Oh, kalau khutbah yang sekarang enggak. Khutbah sekarang sebentar aja. Khutbatul Arafah. Iya, sebentar. Kalau yang Rasul, karena itu memang proses beliau sebelum meninggal dunia, itu banyak perkara yang disampaikan oleh beliau. 80 hari setelah haji wada, Rasulullah meninggal dunia setelah itu. Tidak lama setelah itu meninggal. Maka dari itu khutbah Arafah yang dilakukan oleh Rasul memang panjang dan banyak perkara yang disampaikan. Sekaligus Rasulullah mengajarkan taklim, pengajaran tentang haji. Nah, Arafah ini adalah rukun haji yang paling penting. Yang Rasulullah menyatakan al-hajju Arafah. Al-hajju Arafah. Haj itu intinya adalah wukuf di Arafah. Nah, maka kita semua harus memperhatikan masuk di Arafah setelah tergelincir matahari waktu zuhur, keluar setelah terbenamnya matahari. Sampai di sini difahami. Nah, fadhal. Mendengarkan khutbah Arafah itu hukumnya wajib apa? Mustahab. Kalau mampu dia dengarkan, kalau enggak mampu dia istirahat. Tidur, istirahat, silakan tergantung kondisi. Kalau mampu maka itu adalah ilmu. Nah. Hah? Artinya wukuf itu apa, Ustaz? Lebih wukuf itu. Wukuf. Kenapa? Artinya. Artinya dari kalimat waqafa yakni wukuf, berhenti di sana. Diam di sana, ini wukuf. Setelah perjalanan tawaf, sa'i, ya, maka wukuf berdiam di Arafah. Wukuf maknanya berdiam, dari kalimat waqafa yaqifu. Nah, wukufan. Berarti katakan haji Arafah. Iya. Inti daripada haji itu adalah Arafah, paling pentingnya itu. Kemudian wukuf itu. Iya, wukuf itu. Nah, yang orang-orang di Indonesia atau di tanah air melakukan puasa pada tanggal 9 Dzulhijjah. Kita di sana enggak boleh puasa. Jamaah haji tidak boleh puasa pada tanggal 9. Nah, kalau kita lanjutkan sekarang. Kita keluar dari Arafah setelah terbenamnya matahari. Menuju ke mana, Muhsin? Menuju ke Muzdalifah. Jaraknya kurang lebih 7 kilo. Jaraknya. Setelah salat subuh. Salat fajar. Setelah terbenam. Bukan setelah salat fajar. Enggak, maksudnya di Arafahnya itu. Sudah. Enggak, sudah. Terbenam matahari langsung kita berangkat. Kecuali enggak. Wukuf misalkan qadarullah, bisa saja kita masuk ke Arafah jam 4 sore. Bukan setelah tergelincir matahari. Karena ramenya perjalanan dari Mina ke Arafah, bis itu jalan pelan-pelan, melebihi macetnya tol Jakarta. Nah, pelan jalannya. Nah, bisa saja dari Mina kita berangkat jam 9, jam 10 pagi, nyampe di Arafah jam 4 sore. Ya, bisa. Jam 4 sore berarti sudah lewat, mungkin sudah masuk waktu asar. Langsung aja kita ke Arafah, tunggu sampai terbenamnya matahari. Bisa saja kadang-kadang nyampe Arafahnya malam. Nah, iya, setelah terbenam matahari. Yang penting kita masuk ke Arafah wukuf. Walaupun 15 menit, 20 menit, setelah itu kita kembali menuju ke Muzdalifah. Ya, tidak perlu menunggu waktu subuh. Enggak, maksudnya batasannya tadi. Batasan apa? Sebelum matahari terbit keluar dari Arafah berarti. Enggak nginep. Iya. Kalau sampai tersendat itu karena Jangan sampai terbitnya matahari di hari ke 10. Jangan sampai. Nah, batas akhir itu sudah. Ada yang menyatakan batas akhirnya ke fajar. Nah, mas mudah-mudahan Allah bantu kita insyaallah. Nah, niatnya harus dilafadzkan ya? Enggak. Enggak ada niat yang dilafadzkan kecuali ketika ihram. Ya, ketika ihram saja. Baik, kalau gitu ihram sekarang kita lafadz apa? Oh, labbaik. Labbaik Allahumma hajjan. Labbaik Allahumma umratan, itu saja. Kita akan menuju sekarang ke lewat sini. Ya. Menuju ke Muzdalifah. Dan nanti jamaah haji Indonesia punya perkemahan sendiri di Arafah. Nanti kita akan lihat di gambar sana ya. Ada tempat atau perkemahan sendiri untuk jamaah haji Indonesia. Nah, rijal, nisa. Nah. Iya, sebenarnya begitu. Tapi namanya orang awam Indonesia ini campur aduk. Yang ini berkunjung ke tendanya ini berkunjung ke tendanya. Iya, itu. Gayo-gayo wansyahi ini itu. Ini Indonesia. Nah, maka kita alhamdulillah. Ya, kalau enggak apa-apa sih sebenarnya. Misalkan kita ketemu teman di situ ya. Kita ketemu sahib di sana. Alan, ketemu masuk ke tendanya enggak apa-apa. Tapi jangan campur aduk gitu loh. Harim-harim, rijal-rijal gitu loh. Itu bisa mengurangi nilai haji kita. Nah. Barakallahu fikum. Baik, sekarang kita menuju ke Muzdalifah dari Arafah setelah terbenamnya matahari. Ini Muzdalifah. Sekarang di Muzdalifah kita akan melakukan mabit. Sekarang ini banyak, mungkin karena kondisi, mungkin banyak PT-PT yang apa ya, malas gitu ya, enggak perhatian. Dari Arafah langsung jamaah haji dibawa ke kembali ke Mina. Tidak melakukan mabit di Muzdalifah, menginap di Muzdalifah. Ini suatu kekeliruan. Wajib. Ini wajib hukumnya. Wajib, wajib. Tapi bukan syarat ya. Wajib. Kalau ditinggalkan dengan sengaja maka dia harus membayar dam satu ekor kambing. Nah, mabit di sini adalah wajib hukumnya. Tidak boleh ditinggalkan. Sampai fajar. Sampai melakukan sholat fajar berjamaah di Muzdalifah. Nah, baru diizinkan kita meninggalkan Muzdalifah menuju Mina. Nah, untuk keluarga kita masih harim. Hanya ikut di sini. Jika mampu. Kalau tidak mampu sampai fajar diizinkan sampai pertengahan malam. Pertengahan malam, ya, kita diizinkan untuk meninggalkan Muzdalifah bagi kaum pria yang tua yang tidak mampu atau wanita diizinkan meninggalkan ini. Tetapi insya Allah kasih semangat istri kita, ibu kita, kasih semangat, sabar, sabar. Tidak mampunya karena apa? Karena itu terbuka satu ya, tidak ada tenda. Oh, di Muzdalifah nampaknya nggak ada di Muzdalifah. Yang kedua, bis-bis tidak mau membantu kita. Kalau dari Arafah kita diantar bis ini. Dari Arafah perjalanan ke Muzdalifah 7 kilo itu diantar bis. Tetapi bis-bis itu enggak mau resiko, para guide-guide enggak mau resiko. Ayo sudah kita langsung ke Mina. Langsung karena bis enggak boleh parkir di sini. Boleh menurunkan penumpang saja, turun jalan lagi. Turun jalan lagi. Terus resikonya kita kalau kita mabit di Muzdalifah, kita kemungkinan tidak mendapatkan bis menuju ke Mina perjalanan kurang lebih 5 kilo. Ya, ya 5 kilo nggak berat lah insya Allah. Apalagi bareng-bareng rame, musim dingin, badan jadi anget. Nah, jalan pelan-pelan. Nah, ya. Yang dikerjakan di Muzdalifah apa? Sampai ke sana itu jam sekian ditentukan. Baik. Dari sini dari Muzdalifah ke Mina. Mina. Tidak ditentukan harus jam berapa masuk ke sana. Ah, sekarang Anda mau berbicara tentang waktu keluarnya, ya, waktu keluar dari Muzdalifah. Yaitu setelah kita menyelesaikan sholat fajar langsung meninggalkan Muzdalifah, tidak perlu menunggu terbitnya matahari. Yang penting sudah terang, sudah terang kita langsung menuju ke Mina. Kalau kita jalan kaki mungkin bisa perjalanan 3 jam, ya, jalan pelan-pelan 3 jam ke Mina. Nah, jalan pagi, saya olahraga, nah, ya, kolesterol hilang. Paham ya? Nah, jadi jalan dari Muzdalifah setelah sholat fajar sebelum terbitnya matahari, kita bareng-bareng berangkat menuju ke Mina. Tadi resikonya apa? Kita gak dapat bis. Jalan kaki menuju ke Mina. Sampai di Mina mungkin 3 jam, jam 9, bisa jam 10 ya. Di Mina sudah ya, sampai di Muzdalifah ini sekarang. Apa yang dilakukan di Muzdalifah? Enggak ada amalan khusus kecuali doa, sama seperti di Arafah. Nah, menghadap ke kiblat, talbiyah labbaik, Allahumma labbaik. Diulang-ulang ya. La ilaha illallah wahdahu la syarika la. Atau zikir-zikir yang lainnya. Nah, kemudian ketika kita keluar dari Arafah, ya. Kita keluar dari Arafah kapan Miqdad? Setelah matahari terbenam. Setelah matahari terbenam. Dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dari Arafah dalam keadaan agak cepat perjalanannya untuk mengejar melakukan sholat maghrib dan isya jamak takhir di Muzdalifah. Jamak takhir di Muzdalifah. Sampai ketika di tengah jalan Rasulullah sempat buang air kecil, ya, perjalanan antara Arafah dan Muzdalifah. Diingatkan oleh Usama bin Zaid, ya Rasulullah, as-salah, as-salah, kita melakukan sholat di sini. Kata Rasulullah, as-salatu amamak, as-salatu amamak. Yani kita sholat nanti di depan di Muzdalifah. Tidak mau Rasulullah sholat walaupun sudah masuk maghrib di jamak takhir. Di mana? Di Muzdalifah. Kita berupaya, tapi kadang-kadang perjalanan dari Arafah ke Muzdalifah, ya, karena kita ini macet, kan nunggu antrian nih keluar. Jamaah yang depan jalan keluar mau meninggalkan Arafah, belum masuk jalan raya nih, belum, masih di Arafah antri. Hah? Begitu jalan menuju ke Muzdalifah, dikhawatirkan melewati pertengahan malam. Ya, ini waktu isya sudah habis. Pendapat yang rajih yang kuat bahwa waktu isya berakhir pertengahan malam. Maka jangan harus memaksakan diri sholat jamak takhir di Muzdalifah di tengah jalan. Enggak apa-apa. Yang penting sudah keluar dari Arafah. Di tengah jalan kita sholat jamak takhir. Nah, namun kalau mampu di Muzdalifah maka itu lebih lebih baik. Jalannya di atas kendaraan atau di mana? Kalau mampu turun maka itu lebih baik, karena syarat salah satu rukun sahnya sholat wajib itu adalah qiyam, berdiri. Maka usahakan kita mungkin berhenti untuk turun sholat di jalan kalau mampu. Kalau tidak mampu, ya karena kondisi, maka di bis pun tidak apa-apa. Usahakan kita berwudu. Kalau batal kita cari air cepat di Arafah, wudu lagi. Ya, diusahakan terus dalam keadaan berwudu. Kemudian kita, nah, sobat. Kalau kena perempuan apa, bagaimana itu tidak punya wudu? Iya. Kebetulan kesenggol. Nah, itu bagaimana? Kita pendapat yang ana yakini dalam masalah ini adalah bahwa menyentuh wanita yang bukan mahramnya tidak membatalkan wudu. Walaupun kalau dia itu bukan mahram kita berdosa kan. Iya. Tetapi tidak membatalkan wudu. Tetap aja dalam wudunya. Ini yang lebih kuat insyaallah. Jadi kan yang membatalkan wudu kalau kita keluar air kencing walaupun keluar angin. Nah, kalau yang lainnya insyaallah tidak. Nah, tidur membatalkan wudu. Ya. Tidur yang sampai enggak ingat sudah ya, dibangunin bangun. Itu membatalkan wudu. Nah. Nah, selain melaksanakan doa-doa atau zikir-zikir di Muzdalifah atau di Arafah, bisa enggak kita mengamalkan salat rakaatain itu? Rakaatain untuk mungkin sholat taubat, nggak ada sholat taubat itu, khusus sholat taubat nggak ada. Atau ibadah sifatnya sunnatul wudu misalkan, berwudu kita sholat dua rakaat wudu boleh. Ya, man tawadda'a mithla wudu'i hadza tsumma shalla rak'atain la yuhaddithu fihi ma nafsahu ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berwudu kata Rasulullah seperti cara berwuduku ini, kemudian sholat dua rakaat dalam keadaan khusyuk dalam sholatnya itu, maka Allah ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Jadi sholat sunatul wudu bagus. Nah, kita di Arafah ataupun di Muzdalifah, kalau sudah enggak punya wudu, jangan malas-malas karena dingin enggak wudu. Wudu. Nah, wudu. Sholat dua rakaat, duduk lagi. Nah, kita sudah mau keluar dari Muzdalifah. Di dalam perjalanan, di waktu menuju dari Arafah ke Muzdalifah, kalau tidak memungkinkan kan mengerjakan sholat di perjalanan. Iya. Nah, nah, keadaannya masalahnya air sekarang. Tidak menemukan air secara otomatis. Bisa nanti dengan cara membawa air misalkan. Aqua kayak gitu. Iya. Air aqua. Nanti kita saling ingatkan ya untuk menyiapkan air dari perjalanan Arafah menuju Muzdalifah. Ya. Khawatir masuk Muzdalifah dalam keadaan waktu isya sudah lewat, maka kita sholat di tengah jalan. Mungkin nggak dapat air, ya mungkin nggak dapat air, maka pakai air aqua kita wudhu, insyaallah. Nah, usahakan. Nah, baik, sebelum kita sekarang dari Muzdalifah menuju kepada kemana, Anu Saleh? Ke Arafat. Dari Muzdalifah menuju ke? Arafat. Arafat sudah? Ke Mina. Mina, tentu. Ke Mina. Kita keluar dari Muzdalifah ke Mina. Kapan, Fahmi? Setelah selesai dari Muzdalifah. Kapan? Sebelum matahari keluar. Ahsan. Sebelum matahari keluar, setelah melakukan sholat berjamaah di Muzdalifah. Baik, menuju ke Mina. Barakallahu fikum. Kita sekarang mungkin pindah menuju ke mana? Mina. Ke Mina kembali. Setelah malam di atas jam 12 boleh langsung. Boleh. Nah, tadi sudah dijelaskan bahwa bagi kaum pria yang lemah, sakit, tidak mampu atau wanita diperbolehkan meninggalkan Muzdalifah sebelum fajar, setelah pertengahan malam. Yang penting melewati apa? Pertengahan malam. Nah, silakan kaum wanita dan kaum pria. Nah, untuk meninggalkan pria yang lemah. Nah, tapi tadi sudah saya sampaikan, usahakan diberi semangat ibu, istri dan adik atau anak kita tetap kokoh di Muzdalifah. Nah, barakallahu fikum. Kemudian kita menuju ke mana? Ke Mina. Di Mina kita akan melakukan ar-rami, jumratul aqabah. Nah, jumratul aqabah dari tiga jenis jumrah posisinya yang paling dekat ke arah Makkah. Makkah sebelah sana. Ya, ada tiga jumrah. Al-jumratul ula, al-jumratul thaniya atau al-wusta, al-jumratul aqabah. Di mana jumratul aqabah? Posisinya adalah yang paling dekat ke arah Ka'bah atau Masjidil Haram. Nah, di sini kita akan melakukan jumratul aqabah. Nah, batu untuk melempar boleh diambil dalam perjalanan dari Muzdalifah ke Mina, tetapi lebih baik kalau diambil di Mina atau tidak jauh dari jumratul aqabah. Karena yang dicontohkan oleh Rasul ya sallallahu alaihi wasallam ketika meminta tolong sahabatnya untuk mengumpulkan batu ketika sudah dekat jumratul aqabah. Boleh dalam perjalanan, tapi lebih baik ketika sudah sampai di Mina, atau lebih baik lagi ketika mendekati jumratul aqabah. Kita ambil 7. Batunya kurang lebih segini. Ini maksimal ini. Ya. Ini kurang lebih. Nah. Ini. Nah. Seperti ini kurang lebih. Nah. Oh, enggak ada Ustaz, hanya dapat segini. Ya enggak apa-apa. Nah, enggak ada. Nah. Intinya, tapi ya jangan dengan niat memukul setan lebih besar enggak, karena enggak ada. Ya, tapi yang sunnah kurang lebih segini. Ini kurang lebih. Nah. Berapa jumlahnya? 7 batu. Kemudian kita menuju ke Jumratul Aqabah. Alhamdulillah sekarang Jumratul Aqabah sudah diberi tembok. Ya miriplah dengan ini. Nah, walaupun di sana enggak sebagus ini. Nah, kalau dulu hanya tiang, jadi kalau yang kuat ngelemparnya pas kelewatan kena yang dari sana. Kan sekian arah ini. Nah, tapi alhamdulillah sekarang sudah ada tembok ini. Kita ngelemparkan ya. Kalau Rasul sallallahu alaihi wasallam melemparnya sampai terlihat ininya jadi begini. Nah, tapi kalau enggak mampu, mau begini ada orang di belakang kita. Bisa kena, dia bisa marah kan, ya. Sudah begini aja. Nah. Begini aja. Lempar. Kalau langsung ke apa namanya? Kubangan itu bagus. Kalau enggak dia akan tertahan tembok. Dari tembok seperti tadi akan turun ke bawah. Itu sudah sempurna. Sebanyak 7 kali setiap melempar kita mengucapkan apa? Allahu Akbar. Tidak ada doa khusus. Ya, tidak ada doa khusus yang diajarkan oleh Rasul di saat melempar kecuali takbir. Allahu Akbar. Melempar Allahu Akbar. Begitu. Sebanyak berapa? 7 kali. Tadi kita perlu bawa persediaan mungkin untuk mengantisipasi kalau ada lemparan yang tidak masuk kubangan, Ustaz. Boleh. Perlu bawa 10 untuk antisipasi. Antisipasi boleh, enggak apa-apa. Posisinya Ustaz, kalau penuh ini gitu. Posisi kan enggak apa-apa lagi. Nah, sebelum kita masuk ke sana, jangan lupa bahwa arah melempar sekarang alhamdulillah, kalau dulu orang masih bingung, ada yang melempar dari sana sehingga posisi Ka'bah berada di tangan kanan dia. Itu keliru. Nah, posisi yang benar di saat melempar adalah Ka'bah berada di arah kiri, Mina berada di arah kanan. Nah, melempar Allahu Akbar. Nah, kena tembok itu tujuannya. Bukan tujuannya tembok, yakni masuk ke kubangan. Tapi kadang-kadang kan kita kurang titis ya, kurang apa? Labas, kena tembok gitu, dia akan jatuh masuk. Tapi kalau langsung lebih bagus. kalau bisa perlu latihan nanti. Nah, langsung masuk. Karena kan kira-kira berapa meter dari batas sama kubangan itu? Waduh, lebih. Kalau dihitung meter anak kurang tahu pasnya ya. Atau kurang jaraknya gitu? Ya, mungkin bisa 20 meter, betul. Bisa 15 meter. Antara itu ya. Dan juga bisa, berapa tempat? Bisa lebih. Tiga jumrah. Tujuh. Tapi pada hari ke-10, setelah kita meninggalkan Muzdalifah hanya sekali saja. Melempar Jumratul Aqabah saja. Jumratul Tsaniyah dan Ula tidak. Pada tanggal 10. Nah, setiap melempar kita mengucapkan Allahu Akbar sebanyak 7 kali. Tapi hati-hati, perhatikan. Jangan sampai kita enggak sadar ternyata batu kita tidak masuk. Misalkan kita melempar, ada orang di depan kita. Ya, enak-enak lempar, dia sedang angkat tangannya. Atau bisa begini, ya. Jatuh di sini. Atau depannya terhalang kena tangannya dia. Hati-hati, maka diyakinkan bahwa lemparan batu kita masuk ke kubangan. Kalau enggak masuk berarti harus diulangi. Diulangi ya. Iya, sudah lempar 3 kali. 1 2 3 masuk. Yang keempat gagal. Maka diulangi yang keempat. Tapi ambil batunya harus lebih dari 7. Siap-siap. Ya, nah. Siap-siap. Tapi alhamdulillah di sana insyaallah ada, namun laba siap-siap untuk itu. Nah. Kemudian barakallahu fikum, setelah Jumratul Aqabah ini tidak disunnahkan kita untuk berdiam lama-lama. Langsung kita meninggalkan Jumratul Aqabah untuk siap-siap melakukan an-nahr atau az-zabh. Boleh mengucapkan talbiyah lagi sudah. Lah, berhenti sudah. Pada pukulan ke-7, lemparan ke-7, tidak lagi kita dibenarkan mengucapkan labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak, sudah selesai. Tidak ada doa lagi. Tidak ada doa khusus juga. Doa di, bebas. Sudah enggak ada. Langsung kita menuju persiapan zabah. Penyembelian. Jumlah kan 3 tempat. Iya. Kata itu tadi tanggal 10 kemudian itu jumlah apa? Iya. Yang jumlah kedua ke 1 enggak? Enggak. Tanggal 10 enggak. Kalau sebelum tanggal 10 apa sesudah? Tidak ada, sesudahnya nanti 11, 12, 13. Hah? Kita melempar urutannya dari sana dulu. Khusus tanggal 10 aja, Ustaz. 10 satu saja. Tanggal 11, 12, 13 tiap hari kita melempar 3 jumrah. Dimulai dari arah sana. 1, kedua, ketiga. Selesai. 7, 7, 7. Besok lagi. 7 lembar. Oh, nah, sudah boleh 2 kali tanggal 11 12 kalau ikut nafar awal, atau kalau mau ikut nafar tsani sampai tanggal 13. Nah. Lah, sunnahnya kalau di Jumratul Ula dan Jumratul Tsaniyah ya, jumrah yang pertama dan kedua kita selesai melempar jangan langsung pergi. Tapi kita mundur sampai menjauhi orang-orang yang melempar, kemudian kita menghadap ke kiblat berdoa. Di sana termasuk tempat dan waktu yang mustajab. Doa kepada Allah apa yang mau diminta oleh dia. Di mana itu? Di Jumratul Ula dan Jumratul Tsaniyah. Tapi di Jumratul Aqabah tetap selesai langsung kita tinggalkan. Di Mina berarti ada khaymah saja. Namanya enggak ada kalau di Mina itu khaymah. Kan 11, 12, 13. Wallahu a'lam, nanti kita lihat, nanti kita yakin kenapa. Ya, nah, maksudnya itu 11, 12, 13. Jumroh besoknya kita jumroh lagi. Kita tinggal di mana? Bentar dulu, kita belum ke sana masih. Kita masih di tanggal 10 sekarang. Tanggal 10 kita selesai dari apa tadi? Jumratul Aqabah. Kemudian kita melakukan apa? Zabah. Zabah atau nahar ya. Nah, kemudian setelah itu tahallul. Tahallul itu memotong rambut sampai gundul untuk kaum laki-laki. Wanita seperti biasanya diambil sedikit, potong seujung jari. Nah, selesai tahallul kita akan melakukan tawaf ifadah. Tawaf ifadah namanya. Terakhir itu. Nah, sebagian ulama menyatakan begitu selesai Jumratul Aqabah kita diperbolehkan membuka baju ihram. Ada yang menyatakan tunggu dulu sampai zabah dan tahallul. untuk hati-hati ya dalam permasalahan ini, jangan keburu membuka baju ihram kecuali setelah selesai tahallul. Tawaf ifadah dalam keadaan sudah kita tidak pakai baju ihram lagi, sudah pakai baju thawb ya biasa, boleh sudah. Nah, tawaf ifadah pelaksanaannya sama persis dengan tawaf yang pertama. Hanya saja dalam tawaf ifadah dan tawaf nanti kalau kita mau pulang meninggalkan Mekah berpisah, namanya tawaf apa? Tawaf wada, tawaf perpisahan. Itu tidak ada jalan cepat dalam putaran, tiga putaran pertama, dan tidak boleh pakai seperti ini. Jadi sudah biasa saja. Nah, tidak melakukan apa? Begini sudah tidak ada. Ya, tidak sudah tidak lagi. Tidak ada. Itu hanya khusus tawaf qudum saja. Tawaf ifadah dan tawaf wada tidak disunnahkan melakukan istifa. Kalau pakai baju biasa boleh enggak? Boleh. Tawaf ini tawaf. Tawaf ifadah. Tawaf ifadah baju biasa atau begini boleh. Sudah. Jadi enggak pakai ini enggak. Enggak ada, sudah enggak digunakan lagi. Sudah. Nah. Selesai tawaf seperti biasa. Tawaf 7 kali di Hajar Aswad kita memberi isyarat Allahu Akbar. Kemudian antara rukun Yamani dengan Hajar Aswad membaca Rabbana atina fid dunya hasanah. Kemudian setelah itu kita salat di makam Ibrahim, boleh minum air Zamzam. Kemudian kalau mau meninggalkan Ka'bah, kita memberikan salam. Kemudian ke mana setelah itu? Sa'i. Sa'i di Safa Marwah. Nah. Jadi yang pertama itu tawaf dan sa'i untuk umrah. Yang kedua ini sekarang tawaf dan sa'i untuk haji. Ya. Sa'i 7 kali. Sama caranya persis. Nah, sudah selesai sa'i berarti setelah itu kita siap-siap untuk menginap di Mina. Menginap di mana? Di Mina. Malam ke-11, malam ke-12, malam ke-13. Ini yang afdal. Nah, pada siang harinya kita melempar jamarat. Jumratul Ula, Atsaniyah dan Al-Aqabah. Masing-masing 7. Dengan tadi penjelasan yang sudah saya jelaskan bahwa di Jumratul Ula dan Tsaniyah kita disunnahkan untuk mundur kemudian berdoa. Kecuali di Jumratul Aqabah. Langsung meninggalkan. Nah. Ke arah kiblat. Nah, menghadap ke arah. Setelah selesai 7 kali. Iya. Di Jumratul Ula kita berdoa. Berdoa. Mundur berdoa. Iya. Setelah itu pindah ke Tsaniyah. Iya. Juga sama. Sama juga. Di Aqabah langsung. Aqabah selesai 7 kali, langsung pulang kita. Nah, ini manasik haji dengan itu sudah dianggap selesai pada hari ke-13. Ya. Kalau kita sudah tidak ada urusan di Mekah, nanti tergantung bagaimana travel kita. Maka siap-siap sudah enggak ada urusan di Mekah, enggak ada kemungkinan kembali ke Mekah, tawaf wada. Tawaf wada akhir enggak ada sa'inya. Enggak ada sudah. Nah, caranya sama dengan tawaf yang lain. Nah, 7 kali kemudian setelah itu salat 2 rakaat. Mau menghadap ke Ka'bah sama. Ka'bah. Ka'bah juga. Makam Ibrahim kan? Makam Ibrahim juga. Bajunya biasa sudah. Bebas artinya. Bebas sudah. Nah, itu bebas. Nah. Jadi dengan itu sudah selesai. Wada berarti harus meninggalkan. Sudah, enggak boleh masuk Mekah lagi sudah. Nah. Sudah harus pulang. Berarti sudah pulang. Siap-siap pakaian kita keluar kan? Sudah, siap-siap semua, sudah koper tas, sudah semua siap, baru melakukan tawaf wada. Kembali ke hotel dalam rangka ambil koper tas untuk berangkat ke bus menuju ke bandara. Nah, kalau sampai terjadi nginep lagi tuh. Di mana? Sudah tawaf wada, ternyata kita nginep. Sebaiknya jangan nginep di Mekah. Keluar Mekah. Keluar Mekah. Kalau ada Adika, berarti meninggalkan sudah. Sudah perpisahan. Nah, perpisahan kan Abdurullah kan di Madinah kan. Ah. Ke Mekah lagi. Ihram lagi enggak? Oh enggak. Enggak perlu sudah. Sudah selesai. Nah, enggak perlu ihram lagi. Nah. Mungkin butuh 2 orang untuk mempraktikkan sekarang. Ini sudah 1 jam setengah kita mempraktikkan. Ya, Pak Misol yang masih kuat. Atau sudah capek misalnya istirahat fadal, misalnya fadal istirahat. Nah, iya fadal ada waktu kira-kira 10 menit kita istirahat. Kemudian ana mau tes ambil 2 atau 3 ikhwan ya, yang lainnya hanya melihat saja, kemudian setelah itu untuk para ummahat masing-masing mahramnya. Untuk ahli Purwakarta pada jam kedua ummahatnya dimajukan yang dari luar dulu. Nah, kita istirahat dulu Purwakarta. Nah, selamat.